membahas beberapa hal yang terkait dengan kriteria seorang suami idaman, seorang suami ideal, seperti yang telah kita tekankan tadi, bahwa yang kita sampaikan adalah standar baku, adapun kadar dan takarannya tentu berbeda-beda antara satu dengan yang lain, antara satu dengan yang lain. Seperti misalkan pembahasan kita yang terakhir tadi, yaitu al-i'tina bimuhadatsati zaujah. Kita memperhatikan, demikian juga fokus dan konsentrasi, serta berusaha menjadi seorang pendengar yang menyenangkan saat istri sedang berbicara atau menyampaikan sesuatu. Menjadi teman ngobrol, teman berbicara, teman diskusi yang baik dengan istri. Ini kan standar baku. Adapun kadar dan takarannya berbeda-beda. Karena di sana ada tipe istri yang memang senang bercerita banyak. Senang bercerita banyak. Bahkan mungkin sepanjang malam pun kalau diajak bercerita, ngobrol, bisa. Kan begitu. Sepanjang malam. Ada tipe seperti itu. Tetapi kita juga jangan tutup mata bahwa ada tipe istri yang tidak senang bicara itu panjang lebar. Artinya cerita ya cerita, seadanya ngobrol-ngobrol biasa. Tidak sampai ngalor ngidul. Karena tipe wanita itu berbeda-beda. Maka yang saya tekankan tadi, ini standar baku. Kita paham betul bahwa salah satu tugas suami adalah menyenangkan saat menjadi pendengar. Ikut terlibat aktif dalam pembicaraan, dalam ngobrol, dan yang semisalnya. Tetapi dengan takar dan kadaran yang sesuai. Kalau misalkan kita paham bahwa istri itu tidak kuat diajak ngobrol sampai tengah malam. Nah, misalkan kita sedang ngobrol dengan istri. Istri mendengarkan sambil ngantuk. Oh mas, nggih. Kita ngobrol terus. Oh, nggih. Cuma nggih. Mungkin istri kita aja nggak paham alur cerita yang sedang kita bahas. Yang seperti ini ya tidak perlu sampai lama. Sudah lihat istri ngantuk. Oh sebentar. Tolong ambilkan air minum dulu ya. Yang dari tadi ngobrol terus. Oh yang ambil air minum sudah selesai. Aduh kayaknya kita istirahat aja. Tapi kalau misalkan istri senang diajak ngobrol, kemudian kita memiliki waktu, punya kesempatan, ada kekuatan, kita juga senang, berikan haknya. Mungkin dalam satu pekan ada di antara kita yang kerjanya malam, shift malam, 6 hari shift malam, 6 hari shift siang, mungkin kerja di sebuah pabrik, perusahaan, atau apa saja profesinya. Maka dalam satu pekan waktu dia bertemu dengan istri hanya satu malam, malam ketujuh, kan begitu ya, malam ketujuh. Nah ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, ngobrol sampai malam, cerita ini cerita itu, karena jelas ngobrol di malam hari dengan berbicara dan berbincang-bincang di siang hari itu berbeda. Apalagi dengan istri yang mungkin di kamar, di ranjang khusus, waktunya, tempatnya. Dan itu dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam seperti yang kita nukilkan tadi. Intinya, ikhwati fillah barakallahu fikum, pembahasan kita hari ini itu terkait dengan standar baku. Standarnya untuk menjadi seorang suami yang ideal, suami idaman seperti apa. Namun kadar dan takarannya nanti berbeda-beda satu dengan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian poin yang keempat. Poin yang keempat untuk menjadi seorang suami yang idaman atau suami yang ideal adalah selalu mengingat-ingat kebaikan, pengorbanan dan jasa istri. Selalu mengingat-ingat kebaikan, pengorbanan dan jasa istri. Selalu mengingat-ingat kebaikan, pengorbanan dan jasa istri. Ini penting. dilihat dari sudut manapun, poin ini sangat penting sekali untuk membantu seorang suami menjadi ideal. Menjadi ideal. Yang pertama, dengan sering dan selalu mengingat-ingat kebaikan yang dilakukan oleh istri, maka kita telah berusaha menjadi seorang hamba yang bersyukur. Menjadi seorang hamba yang bersyukur. Alhamdulillah bersyukur. Alhamdulillah bersyukur. Alhamdulillah bersyukur. Ini yang pertama. Yang kedua, itu akan membuat kita meminimalkan untuk bersikap kasar, mencela, mencerca, memaki-maki istri. Karena saat kita ingin mencela, saat kita ingin mengkritik dan sebagainya, kita selalu ingat kebaikan. Oh iya, dia punya kebaikan ini, dia punya kebaikan itu. Jasanya sudah cukup banyak, pengorbanannya pun tidak sedikit. Alhamdulillah. Naam. Alhamdulillah. Dasarnya adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yafrak mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya anha khuluqan akhar. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, seorang mukmin, dalam pembahasan kita maksudnya suami, seorang suami tidak boleh membenci istrinya secara menyeluruh, secara mutlak. Kenapa? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, in kariha minha khuluqan, kalau misalkan dia tidak suka dengan salah satu perangainya, perangai istri, mestinya dia ingat bahwa radhiya minha khuluqan akhar. Pasti dia senang dan suka dengan perangai yang lainnya. Tidak mungkin semua hal itu dibenci dari istri. Pasti ada sisi-sisi yang dia suka. Ada hal-hal yang dia inginkan dari istrinya. Ada hal-hal yang dia inginkan dari istrinya. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya dalam bentuk pertanyaan, kenapa bisa? Yadribu ahadukum ahlahu darbatal abdi. Kenapa bisa salah seorang di antara kalian, dia seorang suami, memukul istrinya seperti seorang majikan memukul budaknya, tapi ternyata di malam hari, yudaji'uha, ketika sudah malam hari tiba, dia menggauli istrinya. Dia menggauli istrinya. Ini aneh. Pagi dipukul, tetapi malamnya diminta, dituntut untuk memenuhi hasrat biologis sang suami. Ini lucu. Maka Nabi alaihi salatu wasalam ingatkan kita, coba ditimbang-timbang, dibanding, diingat-ingat bahwa apapun keadaan dan seperti apapun kondisi seorang istri, pasti ada sisi yang dinilai baik, ada sisi yang tidak mungkin bisa kita lupakan. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, ini penting untuk kita fahami, sebab ternyata tidak sedikit di antara kita, dia sebagai suami hanya melihatnya dari sisi yang buruk. Sebagai contoh misalkan, ini contoh. Saya sebagai seorang suami. Katakan baru beberapa waktu yang lalu, dalam hitungan bulan atau hitungan tahun, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, atau beberapa tahun yang lalu. Baru beberapa waktu yang lalu, saya kemudian tersadar untuk betul-betul secara serius belajar agama. Dulunya sholat aja enggak. Tapi mungkin ada sebuah peristiwa yang memberikan inspirasi, akhirnya saya sadar, taubat, udahlah, saya pengen belajar agama. Karena belajar agama itu bisa menenangkan, belajar agama itu bisa membuat tenteram. Saya semangat belajar agama. Walhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Dalam usaha pertama saya untuk belajar agama, saya langsung dikenalkan dengan pemahaman salaf. awal pencarian saya langsung dikenalkan dengan kajian-kajian salaf. Ada ta'lim, kajian ilmu yang diampu dan dibimbing seorang ustaz salafi. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Tertarik. Akhirnya ngaji salaf. Sedikit demi sedikit berbaur dan berinteraksi dengan mereka yang sudah terbiasa dalam komunitas salafi. Dikit-dikit ikut ta'lim. Akhirnya sedikit demi sedikit perubahan. Yang dulunya tidak sholat, sholat. Yang dulunya masih punya jimat, jimat dibuang. Kan gitu. Yang dulunya masih pasang sesajen, sesajen dibuang, ditinggalkan. Kan gitu. Yang dulu ikut maulid nabi, enggak lagi. Yang dulunya ikut peringatan malam satu surah di keraton, sudah enggak lagi sekarang. Rokok, alhamdulillah ditinggalkan. Terus, jenggot dipanjangkan. Lama-lama jadi salafi. Nah, rata-rata, ikhwati fillah barakallahu fikum, ketika kita menemukan kasus seperti ini, ada seorang suami, kemudian ngaji, pasti dia menginginkan dan mengharapkan istrinya pun ikut ngaji. Pasti itu. Dia berharap istrinya pun seperti istri teman-temannya yang lebih dahulu mengaji. Yang dia ceritanya, oh istri si Fulan begini, istri si Alan demikian. Baik, salehah, sama anak penyayang, berhijab secara syar'i, menjaga kehormatan suaminya dengan tetap tinggal di rumah, tidak keluar. Itu dia dengar profil seorang istri yang salehah seperti itu. Akhirnya dia berharap istrinya pun demikian, istrinya demikian. Nah, konflik mulai muncul ketika dia sebagai seorang suami memaksakan dalam waktu dan tempo sesingkat-singkatnya. Bukan mengalihkan kekuasaan, bukan. Dalam tempo sesingkat-singkatnya, istrinya langsung berubah. Berubah seperti profil istri yang sudah dia bayangkan tadi. Seperti profil seorang istri yang dia bayangkan tadi. Kan begitu. Istrinya misalkan kerja sebagai perawat di puskesmas. Contoh. Istrinya ternyata seorang perawat di puskesmas atau bidan. Pulang, istrinya dudukkan, "Dek, duduk. Mulai besok, gak usah kerja." Maksudnya, ya kamu manut gak sama suami? Kamu manut gak sama suami? Pokoknya gak boleh kerja. Perempuan itu, kan gitu, perempuan itu gak boleh keluar. Perempuan itu harus di rumah. Istri-istri Nabi. Ini pada pertemuan pertama langsung tendepoin ini ceritanya. Katanya punya semangat. Punya semangat untuk mengamalkan sunnah Nabi, tapi poin pertama langsung seperti itu. Ini jelas keliru. Jelas keliru. Semangatnya benar. Niatnya bagus. Nilai 100. Itu enggak usah diragukan lagi. Niat dia sebagai seorang suami, tetapi caranya. Nah, justru yang paling pertama membuat bagaimana istri itu sadar, sesadar-sadarnya bahwa belajar agama itu perlu. Ini justru target pertama kita. Sebagai seorang suami, bagaimana membuat istri itu sadar bahwa belajar agama itu perlu, ngaji itu harus. Ngaji itu harus. Justru dikenalkan terlebih dahulu, sedikit demi sedikit, agar tertarik belajar agama. Itu katakanlah sebagai mukaddimah, sebagai landasan, pondasi sebelum kita membangun sebuah, mendirikan sebuah bangunan di atas pondasi tersebut. Nah, ini ceritanya. Setelah pertemuan pertama itu, ternyata istrinya membangkang. Ya gak bisa. Sudah diangkat jadi pegawai. Tanggung jawab saya kepada pimpinan seperti apa? Nanti kalau ketahuan, saya kan susah. Akhirnya, konflik muncul ya. Saya katakan tadi konflik muncul. Suaminya sudah mulai mikir, wah istriku ini gak soleha. Istriku ini istri yang buruk perangainya. Istriku ini bukan muslimah yang baik. Diajak taat kepada Allah, diajak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, susahnya bukan main. Akhirnya yang dipikirkan apa tadi? Yang jelek. Yang jelek-jelek ya, yang buruk dipikirkan terus. Nah, Nabi mengingatkan, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya anha khuluqan akhar. Jangan langsung dibenci secara mutlak. Kalau dia benci dari dia satu hal, ingat ada hal-hal lain yang mungkin dia suka. Ternyata subhanallah, istrinya, baktinya kepada mertua, orang tua dari suami, itu luar biasa. Istrinya itu sangat berbakti sekali. Nah, orang tuanya yang sedang sakit dirawat, mandi, dipersiapkan mandinya, makanan pun demikian, berbicara lembut, apapun keperluannya selalu dipenuhi oleh istrinya. Artinya dia berbakti kepada mertua. Ini kan diingat, alhamdulillah. Mungkin sekarang belum mau keluar dari tempat kerjanya, tapi ternyata dia masih punya jasa, dia punya pengorbanan luar biasa. Bukan orang tua kandungnya, orang tua mertua, orang tua saya, tapi dirawat seperti layaknya merawat orang tua kandung sendiri. Ini perlu kita ingat selalu. Barakallahu fikum. Jangan hanya karena satu kesalahan yang dilakukan istri, jangan karena satu kekurangan yang ada pada istri, kemudian kita katakan istri itu kurang, istri itu buruk, istri itu ini, jelek. Enggak. Ingat kembali bahwa ada sisi-sisi lain, sisi-sisi lain yang baik. Bi'idznillahi azza wa jal. Kalau sedikit demi sedikit, secara bertahap, kita ajak. Bukan satu hal yang mustahil. Istri kita nantinya akan lebih jauh bersemangat dalam belajar agama dibandingkan kita sendiri. Dan itu sudah terjadi. Contoh nyata. Kasusnya seperti tadi, suami duluan yang ngaji, istrinya diajak susah banget. Suaminya marah-marah, ngancam cerai. Padahal sudah punya anak ini. Sudah punya anak. Suruh keluar dari tempat kerja, gak mau. Konflik terus. Akhirnya di mata dia, istrinya adalah istri yang buruk. Subhanallah, hidayah. Hidayah itu justru bukan datang dari suaminya. Justru datang dari pasiennya. Karena cerita kita tentang perawat tadi di puskesmas. Kan begitu. Hidayah itu bukan datang dari suaminya, justru dari pasiennya. Pasiennya sakit, sakit parah, tidak pernah mengeluh. Subhanallah. Padahal untuk jenis penyakit yang sama, biasanya pasien itu sudah ngadu. Ah, kok gini ya lara ya. Misalnya gitu. Kuabut, ya Allah. Subhanallah, Allah pertemukan istrinya dengan seorang pasien. Penyakitnya sama, tetapi tidak mengeluh sama sekali. Tidak mengeluh, senyum, sabar, sholat tetap dijaga. Bacaannya majalah Asy-Syariah. Subhanallah. Kira, oh baca bacaan ini tentang sabar, subhanallah. Dapat hidayah bukan dari suaminya, malah dari pasiennya. Kan gitu. Sadar proses, malah lebih sergap istrinya daripada suaminya. Istrinya sergap ngaji. Dengan kesadaran sendiri, pekerjaan itu ditinggalkan, dia keluar. Ya jelas klop, sudah klop sama suaminya. Tapi finishnya, hasil akhirnya untuk sekarang ini, skornya lebih tinggi skor istrinya. Karena istrinya lebih mantep dan lebih sergap di dalam taklim dibandingkan suaminya. Nah ini perlu kita pahami, ikhwati fillah barakallahu fikum. Jangan langsung memvonis, jangan banyak mengkritik. Jangan terlalu sering, tiap hari kok mesti ada aja. Kalau bahasa orang Jawa, nyacat terus. Tiada hari tanpa nyacat. Kan gitu. Tiada hari tanpa nyacat. Kalau enggak nyacat, kita ayo belum sempurna hari ini. Belum hidup, serasa lebih hidup. Kalau belum apa namanya marah sama istrinya itu. Pokoknya hari setiap hari harus ada instruksi yang bernada marah pada istrinya. Kok ngene? Aja ngono. Kan itu. Kalau misalkan adem ayem itu kayaknya kok urung dadi cah lanang ya. Belum jantan banget gitu. Kalau belum sampai marah, belum sampai ngatur sana ngatur sini, subhanallah. Nabi alaihi salatu wasallam sudah mengingatkan, la yafrak mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya anha khuluqan akhar. Naam. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wajal, Nabi alaihi salatu wasallam adalah profil teladan kita. Uswah hasanah wa qudwatuna. Nabi alaihi salatu wasallam begitu menghargai kebaikan, pengorbanan dan jasa istri-istrinya. Nah, ini Nabi alaihi salatu wasallam. Terutama yang sering kita baca di dalam sejarah, demikian juga di riwayat-riwayat hadis adalah sikap Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam yang selalu mengingat-ingat kebaikan sang istri Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, ma ghirtu 'ala imra'atin 'ala ma ghirtu 'ala Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, saya itu tidak pernah cemburu. Secemburu saya kepada Khadijah radhiyallahu anha. Sudah meninggal tetapi selalu diingat-ingat oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sampai-sampai diceritakan oleh Aisyah sendiri yang menceritakan. Nabi kalau punya makanan, beliau meminta agar teman-temannya Khadijah dapat bagian. Dibagi-bagi hadiah itu. Jangankan kepada Khadijah, temannya Khadijah saja radhiyallahu anha, Nabi alaihi salatu wassalam tetap berusaha baik. Salah seorang saudara perempuan Khadijah yang bernama Halah, nah, radhiyallahu anha, pernah masuk meminta izin ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi cara meminta izinnya persis cara yang digunakan oleh Khadijah radhiyallahu anha. Mulai dari nada suaranya, berbahasanya, langsung saja Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengingat Allahumma Khadijah. Yang teringat langsung Khadijah. Diizinkan masuk. Dan itu membuat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ibunda kita, cemburu. Diingat-ingat terus. Nah, ini Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, la yansa khairaz zawjah. Beliau tidak mudah begitu saja melupakan kebaikan dan pengorbanan yang telah dilakukan oleh sang istri. Nabi alaihi salatu wassalam menurut Aisyah radhiyallahu anha sering mengatakan tentang Khadijah, innaha kanat wa kanat wa kanat wa kanat. Sampai Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, wa kana li anha walad. Ini disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di hadapan istri-istri yang lain. Kenapa kok Nabi alaihi salatu wassalam selalu mengingat-ingat Khadijah? Karena Nabi mengatakan, innaha kanat wa kanat, dulu Khadijah pernah melakukan seperti ini. Dulu Khadijah pernah memberikan seperti ini. Dulu Khadijah pernah membantu saya. Dulu Khadijah demikian. Dulu Khadijah seperti ini. Bahkan saya mendapatkan keturunan dari Khadijah radhiyallahu anha. Ini diingat terus kebaikannya. Maka kita yang ingin menjadi suami yang baik, suami yang ideal, coba kita biasakan untuk ingat kebaikan istri. Sehingga saat istri berbuat salah, itu langsung redam. Saat kita menemukan kekurangan pada istri, dan selalu saja ada kekurangan pada istri. Saat kita menemukan kekurangan itu pada istri, langsung bisa ditawarkan. Tawar ya. Kenapa? Karena kita selalu ingat kebaikannya. Kita ingin marah, emosi. Turun. Tidak jadi marah, tidak jadi emosi. Berusaha menyabar-nyabarkan diri. Kenapa? Karena kita ingat kebaikannya. Alhamdulillah. Jasanya. Pengorbanannya. Contoh kecil saja, pengorbanan seorang istri untuk menata dan membersihkan rumah. Kalau kita mengatakan apa namanya menjaga dan merawat anak, mungkin ada sebagian keluarga sampai saat ini belum mendapatkan keturunan. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan keturunan untuk saudara-saudara kita yang sampai saat ini belum. Insyaallah kita doakan. Amin. Kan. Jadi pengorbanan istri misalkan membersihkan rumah, menata, merawat, itu kan sebuah pengorbanan. Apa jadinya kalau misalkan rumah itu tidak dirawat, tidak ditata, istri kita tidak melaksanakan tugasnya untuk menata dan merawat rumah, itu kan sebuah pengorbanan. Menyapu, ngepel, mencuci, nah, memasak, subhanallah. Nah, maka salah satu cara agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bayangkan andai nikmat itu tidak ada, bayangkan seandainya nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Susah kan? Sekarang seorang suami misalkan, istrinya minta izin, "Bi, tolong diantarkan ke rumah ibu. Ibu sakit, minta dirawat." "Oh iya, diantar." "Satu minggu ya, Bi?" "Satu pekan." "Oh iya. Enggak apa-apa, karena gantian sama adik atau kakak satu minggu." Bayangkan di rumah satu minggu enggak ada istri. Wabut. Susah, susah ya. Satu minggu, jangankan satu minggu, satu hari gak ada istrinya sudah mumet. Aduh, sing masak sopo, sing ngumbahi sopo, sing nyapu sopo. Aduh, biasanya istri saya yang begini, biasanya istri saya yang demikian, biasanya istri saya begini, sekarang sudah susah. Walhamdulillah, kita diingatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk selalu mengingat-ingat kebaikan, pengorbanan, juga jasa istri yang telah diberikan untuk kita sebagai suami. Ini penting sekali, wahai suami, Barakallahu fiik warahimakumullah warahimakallah. Ini penting sekali untuk kita biasakan mengingat kebaikan istri. Nah, karena kebaikan mereka pun banyak. Naam, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam pembahasan ini juga, dalam pembahasan ini juga, saat kita mengingat-ingat kebaikan istri, ini akan membantu kita untuk menerima istri apa adanya. Menerima istri apa adanya. Tidak ada yang sempurna. Wanita di dunia ini tidak ada yang sempurna. Istri pun demikian, tidak ada yang sempurna. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan tadi, kalau ada yang kita tidak suka, ada yang kita benci, ingat ada sisi lain yang pasti positif. Ada sisi lain yang akan kita sukai dan kita senangi. Sebab tidak ada wanita itu yang sempurna. Nah, satu kesalahan yang sering dilakukan oleh suami adalah membanding-bandingkan istrinya dengan istri orang lain. Ambok tiru wae bojone ustaznya lho. Misal contoh. Ini bagi istri sakit jero. Yang seperti ini jero. Ketika dibanding-bandingkan dengan istri orang. Lalu bagaimana caranya kita menyampaikan nasihat? Ingatkan dengan Al-Quran. Ingatkan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dengan hadis. Hadis-hadisnya. Seorang wanita yang saleh itu salehah. Wahai istriku. Demikian. Nabi yang menyampaikan. Nabi yang menasihatkan. Allah yang berfirman demikian dalam Al-Quran. Tidak perlu menyebut. Contoh wahai istrinya si itu loh. Iso dewe, jangan terlalu manja toh. Misalnya, itu sakit didengar oleh seorang wanita ketika dibanding-bandingkan. Nah, ketika dibanding-bandingkan, maka menerima apa? Terima apa adanya. Jangan membanding-bandingkan dengan istri orang. Ini kemudian kaitannya lagi dengan dampak buruk dari ikhtilat. Dampak buruk dari ikhtilat demikian juga at-tabarruj was-sufur. Ikhtilat itu kan perbauran, pembauran antara laki-laki dan perempuan tanpa ada sebab yang darurat. Di kantor, di sekolah, tempat kerja. Demikian juga dampak buruk dari tabarruj dan sufur. Wanita yang keluar dari rumah dengan berhias, tidak berhijab. Mereka yang tidak kenal agama dan seterusnya. Nah, akibat buruknya, akhirnya sebagian suami akan membandingkan istrinya dengan mereka yang dia lihat. Wah, istriku ternyata ya kurang ayu ya. Subhanallah, ini terjadi. Dia membandingkan istrinya dengan artis. Oh, cemburu. Jangan tertawa. Ini terjadi kasusnya. Terjadi. Dia bandingkan istri, akhirnya rasa cinta dia pada istrinya memudar. Akhirnya dia bandingkan satu secara fisik. Na'udzubillah. Ini sebab dari apa? Ikhtilat, tabarruj, sufur. Kemudian tidak menjaga pandangan. Keberadaan apa namanya? Baliho ya. Baliho, spanduk, koran, majalah atau apapun yang menunjukkan gambar wanita. Akhirnya dibandingkan sama istrinya. Aduh. Jauh. Iya, kalau istrinya enggak ada, kalau pas istrinya ada di sampingnya. Ambok tiru kae lho, Mi. Tiru kae lho. Ini bagi wanita, waduh, berat ini. Susah. Susah sekali. Itu sakit hati pasti seorang istri kalau sudah dibanding-bandingkan dengan seperti itu. Dibandingkan dengan orang yang kenal agama. Dibandingkan dengan orang yang kenal agama. Apalagi kalau sampai bilang, berhias dong, Dek. Biar cantik. Tiru tuh si fulana. Nyebut nama artis, misalkan. Waduh, Mak. Klik. Bukan gelek minum air, enggak. Air liur. Dibandingkan dengan orang yang apa namanya orientasinya hanya dunia. Istrimu, wanita muslimah, mukminah, salafiyah. Hidupnya bukan hanya untuk berhias. Iya kan? Kalau artisnya satu jam itu tata riasnya. Ini begini, suruh duduk. Istrimu, alhamdulillah. Memang berhias itu kewajiban seorang istri. Sebagaimana suami pun punya kewajiban untuk berhias. Tetapi jangan dibanding-banding. dibanding-bandingkan dengan istri orang, dengan fulana, dengan alana, dengan si A, dengan si B, dan seterusnya. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Itu karena akan mengurangi rasa syukur kita, akan menodai sikap qanaah kita dengan nikmat dan rizki yang telah Allah berikan untuk kita berupa seorang istri. Walhamdulillah. Nah, maka jangan apa namanya? Jangan membanding-bandingkanlah istri kita dengan istri itu. Istrimu enggak usah mikir istri orang. Istrimu enggak usah mikir wanita yang lain. Kan begitu. Ini yang terbaik yang sudah Allah pilihkan untuk kita. Yang sudah Allah pilihkan untuk kita. Kemudian itu nantinya ikhwati fillah barakallahu fikum terkait lagi dengan sikap al-ghairah. Ada yang membacanya ghairah, ada yang membacanya al-ghairah, rasa cemburu. Dan penyakit ini na'udzubillahi min dzalik bukan hanya menjangkiti kaum muslimin secara umum, bahkan menjangkiti dan merusak mereka yang senang ngaji, nah, belajar agama. Rasa cemburunya di mana? Qillatul ghairah 'ala az-zaujah. Rasa cemburunya itu kurang, rasa memiliki dan rasa cinta kepada istrinya itu tidak terlalu kuat. Sekarang kita lihat kondisi kaum muslimin, ngelus dodo, nas'alullah as-salamata wal afiyah. Istrinya bekerja dari pagi sampai sore. Istrinya berangkat mandi pagi-pagi, berhias menggunakan pakaian ketat, berangkat. Berhias untuk siapa? Berhias untuk orang lain. Berhias untuk orang, bukan untuk suami. Suaminya datang, istrinya menyambut dengan parfum khususnya. Parfum bawang putih dan parfum cabai. Habis masak, suaminya masuk juga gak disambut. Ini istrinya berangkat kerja, berangkat kondangan. Pakai sanggul, pakai kebaya, apa namanya, lipstik, bedak, masya Allah. Berhias untuk siapa, Bu? Berhias untuk siapa, Mbak? Untuk orang, untuk suamimu. Suamimu lebih berhak. Nah, tapi suaminya santai-santai aja, malah istrinya dipuji. Wah, bojomu ayo tenang ya. Siapa dulu? Sing milih ini loh. Sing milih ini pinter. Makanya belajar sama saya biar dapat yang cantik. Ini sudah cemburunya sudah padam. Cemburunya sudah padam. Teman kantornya datang. Assalamualaikum. Benar rumahnya, Bu? Ya, yuk. Misalkan kan itu. Oh, betul. Bisa ketemu ya? Dek, ada yang nyari. Ini suaminya santai aja nih nonton TV nih. Menggang-gang kaki. Ana sing golek yuk. Di ruang tamu, istrinya ketawa ke TV, cekiki-cekiki sama teman kantor. Ini suaminya santai aja nih lihat sinetron nih. Wah. Kan itu kan gambaran umum masyarakat kita sekarang ini, guys. Kaum muslimin seperti itu. Rasa cemburunya tidak ada. Istrinya dibiarkan ikhtilat. Istrinya dibiarkan apa namanya? Tabarut seperti itu. Suaminya santai wae, nyantai. Bahkan bojomu ning ndi? Istrimu ning mana? Oh, enggak tahu itu kayaknya anu ya, ada urusan kantor. Keluar kota 3 hari. Ikut di klub di Malang. Wah, masyaallah. Wanita karir. Suaminya santai aja di rumah. Istrinya di sana, satu mobil, satu bis, mungkin satu pertemuan, satu ruangan, ketawa ke TV sama teman-teman laki-lakinya. La haula wala quwata illa billah. Ini bukan suami idaman. Bukan suami ideal. Suami idaman, suami ideal itu yang punya rasa cemburu luar biasa. Bahkan sampai sebagian ulama itu tidak senang dan tidak suka suara istrinya didengar sama orang lain. Jangankan wajah, suaranya aja sebagian ulama enggak senang. Tidak suka kalau sampai suara istrinya kok didengar sama orang lain. Ini nasihat juga untuk kaum istri. Nasihat kaum istri yang dijaga bukan cuma wajah dan tubuhnya, tapi suara juga tetap dijaga. Karena sebagian suami cemburunya luar biasa. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahihnya membuat satu bab, bab al-ghairah. Bab yang secara khusus membahas tentang ghairah, rasa cemburu tadi. Kemudian beliau membawakan sebuah riwayat dari sahabat Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu taala anhu. Kata Sa'ad ibn Ubadah, "Law ra'aitu rajulan ma'am ra'ati la dharabtuhu bis-saif ghaira musfih." Ada sebagian perawi membacanya ghaira musaffah. Wazan mufa'al yang satunya wazan muf'il, ghaira musaffah atau ghaira musfih, artinya kurang lebih sama. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ata'jabuna min ghairati Sa'din, la ana aghyaru minhu wallahu aghyaru minni. Muttafaqun alaih. Lafadznya lafadz Bukhari. Nah. Ini di hadapan para sahabat. Kata sahabat Sa'ad ibn Ubadah, kalau misalkan saya melihat ada seorang laki-laki, orang lain, laki-laki lain, bersama istriku, akan aku penggal lehernya dengan pedang di bagian tajamnya. Ini kan pedang, bagian tajam. Ini ghair musaffah, musafih di sini. Kalau ini kan bagian tumpulnya ya. Kecuali kalau pedang bermata dua lain. Ini yang dimaksud pedang dua sisi, sisi tajam dan sisi tumpul. Kata saat akan aku penggal kepalanya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kalian heran dengan rasa cemburunya Sa'ad bin Ubadah? Saya lebih pecemburu dibandingkan Sa'ad. Dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih cemburu lagi dibandingkan saya. Dalam riwayat yang lain ditambahkan bahwa Allah itu cemburu apabila melihat hambanya, menyaksikan hambanya melakukan dan melaksanakan berbuat sesuatu yang haram. Nah, Allah itu cemburu. Nah, kita tetapkan sifat ini lillahi azza wa jal. Tetapi maksudnya, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala membawakan hadis ini untuk menunjukkan inilah mestinya seorang suami. Harusnya demikian seorang suami itu bersikap. Jangan dingin. Jangan dingin. Saya tadi di depan sudah menjelaskan, penyakit ini bukan hanya menjangkiti kaum muslimin. Bukan hanya menjangkiti kaum muslimin. Tetapi sebagian mereka yang ngaji pun, la haula wala quwata illa billah, juga secara tidak sadar, mungkin kita berprasangka baik, mungkin secara tidak sadar, atau tidak mengerti ilmunya, rasa cemburu itu masih kurang. Saya ingin memberikan nasihat. Saya ingin memberikan nasihat kepada sebagian saudara-saudara saya. Ini nasihat dari hati. Lillahi azza wa jal. Kalau misalkan Anda panjenengan memiliki seorang istri yang pekerjaannya membuat dia secara aktif dan secara langsung berinteraksi dengan laki-laki lain. Sudah cukup belum? Tak kira ini tanda. Bukan tanda ini. Bukan. Kalau tanda kan cukup. Bukan. Panjenengan. Ini saya sampaikan dengan pelan ini biar gak tersinggung. Saya juga gak tahu. Cuma nasihat barangkali. Atau mungkin disampaikan kepada yang lain barangkali. Karena di beberapa tempat itu terjadi. Misalkan panjenengan punya seorang istri. Punya istri yang ikut membantu kerja. Oke. Ikut bantu kerja, ikut bantu keuangan keluarga. Tapi ternyata profesi atau jenis pekerjaan itu membuat dia selalu berinteraksi dengan laki-laki. Lebih baik ditinggalkan. Lebih baik ditinggalkan. Saya berikan satu contoh. Seorang istri. Ini terjadi loh ya. Bukan cerita yang dibuat-buat. Atau kisah yang dikarang-karang, bukan. Tapi yang jelas bukan di sini. Saya tidak tahu di sini. Di sekitar sini. Misalkan ada seorang ikhwan, istrinya akhwat ummahat, pakai cadar, masya Allah. Tapi alamanya kerjaannya, mohon maaf banget, di pasar, jualan bumbu, jualan kue, jualan roti, makanan kecil. Ini yang beli laki-laki, perempuan jadi satu. Kan pasti ada proses tawar menawar. Gak mungkin kan di pasar kok gak ada tawar menawar itu. Pasti ada tawar menawar. Gak bisa dikurangi apa mbak? Ya jangan gitu toh mas. Rasa cemburu kita di mana? Sa'ad bin Ubadah dibenarkan oleh Nabi SAW ketika beliau memiliki cemburu seperti itu terhadap istrinya. Ini apalagi suaminya nganter istrinya. Bu, pasaran pon loh bu. Barangnya sudah disiapkan urung. Ya. Diantar pakai apa? Beronjong kanan kiri atau pasar. Diantar jam 6, bro ke. Dipedok jam piro bu? 11, ya. Ini secara sadar dia meridhoi istrinya di tengah pasar, di tengah-tengah ikhtilat seperti itu. Karena di pasar enggak perempuan semua kan, ada laki-lakinya juga. Ada laki-lakinya. Besoknya lagi, Bu. Wayahe paeng, Bu. Rame gitu ae. Sana yuk. Sudahlah, lebih baik kalau sudah seperti ini cari pekerjaan lain. yang kalau ingin apa namanya, ingin membantu keuangan keluarga, carilah dan pilihlah pekerjaan yang interaksinya itu sesama kaum wanita saja. Kan begitu kaum wanita. Sehingga proses tawar-menawarnya, proses jual-belinya dan segala macamnya itu memang khusus untuk kaum perempuan, kaum wanita. Ini nasihat nggih. Mau diterima jazakallahu khairan, matur nuwun. Kalau tidak diterima, mudah-mudahan suatu saat diterima. Jangan berpikir, wah ya istri saya penghasilannya neneng pasar lumayan ya, sehari 100.000 ya Ustaz. Jualan-jualan kecil-kecilan kayak gitu ya yang 100.000 ya. Lumayan tuh, bersih itu 100.000. Kalau enggak kerja terus piye? Ada pekerjaan lain insyaallah. Yang jelas seorang suami yang ideal dan idaman itu harus punya rasa cemburu yang kuat dan luar biasa. Tetapi juga jangan kebablasan. Saking cemburunya selalu berprasangka buruk sama istrinya. Paham maksudnya? Cemburu itu harus, tetapi tidak boleh kebablasan. Tidak boleh kebablasan. Tidak boleh kebablasan itu apa? Cemburu buta, tanpa sebab, tidak ada bukti, hanya zon, was-was. Sampai istrinya enggak boleh pegang HP. Enggak boleh. Untuk kamu istri orang lain boleh. Istri Ustaz juga pakai HP. Itu istri Ustaz, istriku enggak boleh. Nanti SMS-an sama teman SMA dulu. Nanti kontak-kontakan sama teman kuliah yang biyen. Biyen pernah pacaran loh. Ini sudah tanpa bukti, sudah berprasangka buruk kepada istri, enggak boleh. Email enggak ada, WA apalagi Facebook, pokoknya HP enggak, kamu di rumah aja. Di rumah. Ini sudah masuk dalam kesalahan yang lain yang disebut dengan asyak fi zaujah. Asyak fi zaujah. Ya, HP tetap, cuman tiap malam saya periksa dulu. Apa namanya? Call apa historinya itu. Ini siapa ini? Dikit-dikit. Ini siapa ini? Kan gini, tolong kirimin pulsa dong 10.000. Siapa ini? Cepat siapa? Ya, SMS nyasar. Ya kan, SMS nyasar. Kamu berkhianat sama suami. Dan subhanallah itu terjadi. Itu terjadi. Artinya terlalu kebablasan oleh cemburu. Alasannya cemburu, harus cemburu. Betul cemburu, tetapi jangan sampai menjatuhkan Anda dalam dosa yang lain, yaitu su'ud. Berprasangka buruk. Berprasangka buruk pada istri, pada orang lain. Apalagi sama istri, jauh lebih besar lagi. Karena dia adalah orang yang paling kita percaya. Mestinya, apa namanya, istri adalah orang yang lebih kita dahulukan dibandingkan yang lain. Maka husnulan, istri kita lebih berhak lagi. Istri lebih berhak lagi. Nah, apa namanya, izin keluar. Tak hitung loh, 10 menit. Stopwatch. Pakai sebanyak. Di izin ke warung misalkan untuk belanja. Ya, 10 menit. Siap? Dihitung. 1, 2, 3 menit. Kurang dari 10 menit. Bagus, istri yang soleha. Lah kok sampai 15 menit? Kamu kemana aja ini? Itu sudah su'udzon. Mampir sana, mampir sini. Enggak baik yang seperti ini. Cemburu tetap harus, perlu. Tetapi tidak boleh kebablasan. Nah, misalkan sekarang, ini contoh yang lain. Subhanallah kok ya seperti ini terjadi ya. Saya malah jadi ingat sebuah kasus ini. Subhanallah terjadi. Ini contoh, misalkan. Saya beri contoh buat antum semua. Saya berkeluarga, punya istri. Istri saya punya kakak laki-laki. Istri saya punya adik laki-laki. Kan begitu ya? Kakak laki-laki, adik laki-laki. Suatu saat ada sebuah keperluan darurat, keperluan keluarga, kan begitu. Saya nggak bisa nganter karena ada tugas dan pekerjaan. Subhanallah, istri saya minta izin, sudah lebih biar dijemput sama adik, dek Nanang. Nggak ada yang namanya Nanang sini ya, mudah-mudahan nggak ada, agar tidak tersinggung. Biar dijemput dek Nanang, nanti dek Nanang naik motor bonceng. Subhanallah, ini saya sebagai suami cemburu lihat istri saya dibonceng sama adik kandungnya sendiri. Adik kandung pas. Istilahnya adik pas ya. Adik pas. Keperluannya jelas. Nengok ibu di rumah sakit. Cara duduknya alhamdulillah istri kita paham. Terus orang paham, mengerti adab seorang wanita walaupun kepada mahramnya. Sudah ngerti, ngaji kok. kok yang masih cemburu ini keterlaluan juga. Keterlaluan. Karena adik kandungnya sendiri. Bisa dipahami gak? Adik kandungnya. Akhirnya apa? Pulang dari rumah sakit. Sesuai dengan perjanjian. Sebelum zuhur sudah pulang. Iya. Satu hari itu suaminya bereng terus kayak mukanya masem, kepengen cari masalah aja dia kan. Pokoknya serba salah, istrinya berbuat ini serba salah, apanya telatlah inilah segala macam sampai sehari dua hari. Kenapa? Ditanya, cemburu saya dibonceng sama adik Nanang. Loh, kan adik sendiri mas, adik kandung, boncengnya juga sesuai adab biasa, enggak gini. Faham maksud saya? Ini kebablasan adik kandungnya. Subhanallah. Makanya tadi itu baru teringat karena ada kasus seperti itu. Ada kasus artinya ada orang tanya, namanya untuk menghilangkan cemburu seperti itu gimana Ustaz? Artinya bagus enggak cemburu saya seperti ini sama adik ipar aja, adik kandung, cemburunya sama yang enggak bagus seperti itu. Enggak bagus. Nah, kecuali kalau misalkan dibonceng adiknya kemana plesir satu hari berdua toh, terus akhirnya suaminya tidak diperhatikan, mungkin cemburu seperti ini, senang-senang anak suaminya repot kerja di pabrik. Tapi ini untuk sebuah keperluan yang syar'i, menjenguk, menjaga ibu yang sedang dirawat di rumah sakit. Maka Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam di dalam sebuah hadis Jabir ibn Atiq radhiyallahu ta'ala anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala dan yang lain, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitab beliau Sahihul Jami' nomor hadis 5905. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, minal ghairati ma yuhibbullah wa minha ma yubghidhu, fa amma allati yuhibbuhallah fal ghairatu fir riba, wa amma al ghairatu allati yubghidhuhallah fal ghairatu fi ghairi riba. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, cemburu itu ada yang disukai Allah. Ada juga cemburu yang dibenci oleh Allah. Adapun cemburu yang disukai Allah adalah cemburu yang lahir karena riba. Riba itu artinya ada suatu kekhawatiran. Ada sesuatu yang meragukan. Ini cemburu yang baik, cemburu yang terpuji. Adapun cemburu yang dibenci oleh Allah ada cemburu yang tanpa ada sebab. Cemburu yang sebenarnya tidak perlu. Cemburu yang berawal bukan dari sebuah keraguan. Adik kandungnya. Bukan laki-laki lain. Adik kandungnya. Itu pun sudah minta izin. Karena suaminya tidak bisa melaksanakan tugas untuk ngantar istrinya. Menjaga sang ibu. Ibu mertua berarti kan di rumah sakit. Untuk keperluan yang syar'i. Menjenguk ibu, waktu yang terbatas, pulang tepat waktu. Apa alasan kita untuk kemudian cemburu? Kalau kemudian cemburu, itu cemburu yang tercela. Cemburu yang tercela. Tapi kalau cemburu itu yang apa namanya, meragukan, misalkan cemburu yang ada sebabnya, itu adalah cemburu yang terpuji berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini poin yang keberapa? Poin yang keberapa mas? Keempat ya? Poin yang keempat. Ini gabungan dari beberapa poin sebenarnya. Biar materi yang disiapkan habis. Ya, sudah di store kertas ya. Sudah di store kertas. Kemudian poin yang kelima. Poin yang kelima. Suami yang ideal atau suami idaman itu adalah suami yang melaksanakan tugasnya sebagai qawwam dan qa'id lizaujah. Seorang suami ideal itu adalah suami yang qawwam. Qawwam. Nanti kita terangkan apa yang dimaksud dengan qawwam itu. Suami idaman itu adalah suami yang qawwam, suami yang qa'id lizaujah. Bisa menjadi pemimpin. Pemimpin dan pengatur yang baik. Harus ada keterangan yang baik. Jadi bukan cuma ngatur-ngatur-ngatur, tapi mengaturnya dengan aturan yang baik. caranya pun dengan cara yang baik, posisinya pun tepat. Ini penting untuk kita fahami dan untuk kita apa namanya mengerti sebab kenapa ada beberapa contoh kasus rumah tangga yang kemudian selalu dihadapkan dengan konflik. Kenapa? Karena istri lebih dominan. Istri lebih dominan. Istri lebih dominan. Ada sebagian ulama menyampaikan kepada kita bahwa, saya lupa siapa namanya, beliau punya dua orang saudara laki-laki. Kakaknya yang laki-laki berharap untuk memperoleh istri yang keturunannya baik. Hasab, zatu hasab. Dari keturunan bangsawan dan seterusnya. Saudara yang lain, yang laki-laki juga, saudara laki-lakinya, yang lain menginginkan agar istrinya itu yang kaya. Sementara saya lebih berharap mendapatkan istri yang baik agamanya. Hasil akhirnya, saudara saya yang memperoleh istri yang keturunannya jauh lebih baik, justru direndahkan. Justru terhina di tengah-tengah keluarganya. Saudara saya yang satu yang menikah karena faktor harta dan uang, akhirnya selalu tunduk diatur oleh istrinya. Walaupun itu sesuatu yang haram dilakukan. Jelas-jelas itu wajib dilakukan, tapi ditinggalkan. Kenapa? Pengaruhnya besar dari istri. Istri lebih dominan. Istri lebih dominan. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang namanya laki-laki itu adalah qawwam, pemimpin dan pengatur yang baik terhadap istri-istrinya. Dan subhanallah yang disebutkan para ulama itu betul-betul terjadi. Sekian banyak kasus muncul rumah tangga di kalangan kita sendiri, di kalangan ahli sunnah, di kalangan salafiyin. Dari kecil cita-citanya pokoknya istriku harus lebih kaya, kaya, kaya. Jadi pikirnya sing boleh sing sugih, sugih, sugih, sugih. Betul menikah sesuai yang dia harapkan, sesuai yang dia inginkan. Tetapi akhirnya apa konfliknya? Akhirnya diatur terus. Yang punya uang kan saya. Kamu begini. Milih rumah dari tempat jauh dari tempat taklim atau dekat dari tempat taklim, jauh dari pondok atau dekat dari pondok. Kita ngerti dan paham. Lebih dekat itu lebih baik karena biayanya lebih ringan, waktunya pun lebih ringan. Kalau misalkan pergi, istrinya bisa berangkat sendiri. Itu kan sisi positif rumah atau tempat tinggal dekat dengan tempat taklim. Tapi itu tadi, uang yang punya bukan kita. Uang yang punya istri, enggak mas, enggak ada rumah yang bagus. Kayaknya aku lebih cocok yang sana tuh, rumah tingkat 3 tuh. Tenang aja, yang bayar saya. Ya sudahlah, sana. Akhirnya taklimnya keteteran. Akhirnya taklimnya keteteran. Padahal laki-laki itu qawwam. Dia pengatur, yang baik, pemimpin. Artinya dia memiliki kewajiban, sekaligus hak untuk mengatur istrinya. Bahwa tempat yang terbaik, rumah yang terbaik bukan di sana. Walaupun lantai 3, walaupun fasilitas sudah ada. Tapi yang terbaik adalah dalam jarak tempuh 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Walaupun rumah yang ada, itu sangat sederhana sekali. Nah, sangat sederhana sekali. Demikian juga kasus. Ada yang menikah dengan seorang perempuan, tapi dari kalangan pejabat. Itu terjadi. Saya sampaikan ini karena betul-betul terjadi di kalangan kita. Bangga kalau misalkan punya mertua ya, punya mertua itu pejabat. Punya mertua dokter terkenal. Senang anaknya juga pendidikannya bagus. Cah pondok entuk sarjana. Pak Dine tugas ning Polda. Pak Lie pejabat di Jakarta, bangga gitu. Lihat, niatnya seperti itu. Bukan untuk mendapatkan agama, bukan untuk memudahkan dia dalam beribadah, tapi niatnya sudah seperti itu, agar gengsinya naik. Jadi kalau cerita sama orang tuanya, Pak mau ngelamar itu, wong tuanya dokter terkenal, Pak. Oh iya, ya. Pak D-nya ada yang di Polda, oh iya, Pak Lia ada yang di Jakarta, wape, maju le. Maju bagus. Nanti cerita sama teman-temannya, wah istriku begini. Subhanallah itu terjadi. Akhirnya apa? Yang dominan keluarga istrinya. Dia gak bisa lepas dari pengaruh keluarga istrinya. Sebagai seorang dokter terkenal mengadakan acara. Ini mulai dari walimah ini. Akad nikah sudah, walimah. Mertuanya gak bisa. Manggil mantunya, dek, gak bisa, dek. Bapak ini koleganya banyak. Pasiennya jelantrah di mana-mana. Terkenal bapak ini. Gak bisa dong walimah kok cuma di masjid. Di gedung. Oke pak, udah dominan ya. Udah dia sebagai suami gak bisa melaksanakan tugasnya sebagai kawam. Pemimpin dan pengatur yang akhirnya manut. Berikutnya lagi. Ini baru tempat ini di gedung. Acaranya. Udah, istrinya bilang, mas, anu ya, bapak pesen orjen tunggal ya. Wah. Ampun bilang sama bapak, gak bisa, bapak itu kalau sudah punya kemauan, susah diatur. Aduh ya. Masuk orgen tunggal. Nanti ada sesi foto-foto. Ya kan, ada begini. Musik. Tugasnya sebagai seorang suami tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kan begitu. Nanti kumpulan keluarga, terah. Pak Sidul Fitri. Harus ke sana, harus ini. Dek, dek. Yo ngaji, ora apa-apa, nganggo jubah, apik bapak setuju. Khusus dalam pertemuan terah ini, nganggo batik, tidak pakai jubah, jangan pakai sarung. Selono yo, ya pas-pas mata kaki lah, pakai sepatu, pakai kaos kaki, batik mas. Ya dek ya, anu pak, tolong bapak lah, jangan buat malu bapak. Nggih pak. Sambil berharap gak ketemu ikhwan. Sambil berharap ustadznya gak tahu. Kan gitu. Pokoknya neng wede. Iya ya diam teman-teman diam. Ponakan ustadz malu ini. Aktif ya. Ngarep terus saya ngaji nih. Kan gitu. Ini saya ceritakan. Sesuatu yang sudah terjadi. Ini kita diposisikan jadi ustadz ini dengar banyak berita. Banyak orang curhat. Banyak orang tanya. Cuman bagi anda. Yang belum menikah. Sudahlah pilihlah yang punya agama. Jangan bangga, moro tuane pejabat. Wah, berarti nanti rumahnya udah disiapin, mobilnya udah disiapin. Wah, ini semua disiapin. Enggak. Nanti yang dominan adalah keluarga. Bener. Tapi yang sudah terlanjur, masih ada kesempatan. Dengan mengikuti kajian ini. Kawam, ingat baik-baik bahwasanya suami itu, laki-laki, itu adalah pengatur dan pemimpin yang baik. Tentu, kalau ingin melawan ya, hegemoni keluarga tadi, kuasa keluarga yang lebih dominan. Sebenarnya istri kita insya Allah baik-baik saja. Istri kita salehah, istri kita salafiyah. Gak ada masalah. Cuma itu tadi ketika berbenturan dengan keluarga. Kan ada cara-cara hikmah. Ada cara-cara elegan yang bisa kita tempuh. Memahamkan keluarga. Sudahlah. Sudah pak, bu, kami tidak bisa. Cukup. Paling sekali dua kali bentrok. Berikutnya es. Ya, adek es rasa diundang es. Daripada ngeselin. Enak kan ya? Alhamdulillah, tapi dengan cara yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah." Dalam surat Al-Baqarah, Allah menyebutkan bahwa wanita itu, dalam hal ini istri, istri itu punya hak yang seimbang dengan kewajibannya. Istri punya kewajiban memenuhi hak-hak kita sebagai suami. Tetapi istri juga punya hak yang harus kita penuhi. Tetapi ingat, Allahu Azza wa Jalla melanjutkan, walir rijali alaihinna darajah. Walaupun masing-masing punya hak, masing-masing punya kewajiban, laki-laki dalam hal ini suami memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan istri. Dibandingkan istri. Kemudian sebagian ulama menyebutkan, kenapa kok suami itu harus lebih dominan dalam mengatur, memimpin. Ya, ini sebentar lagi, tenang aja. 5 menit lagi kok. Disesel-seselkan. Banyak ya, Mas? Oh, ini. Oh, iya. Tak kira gini-gini. Sudah cukup waktunya, habis. Karena gitu. Jadi beberapa ulama kemudian menyebutkan, kenapa kok laki-laki ya, dalam hal ini suami harus dominan? Dominan di sini artinya pemimpin dan pengatur yang baik. Ingat loh kata-kata baik itu. Jangan sampai terus istri itu manut suami dalam segala hal. dalam segala hal. Mulai misalkan dari jenis sampo, jenis sabun. Enggak level kan ya? Seorang suami kok ngurusi sampai seperti itu, ribut sama istrinya. Yang ini aja yang bau apa pandan, enggak yang bau libik lidah buaya. Misalkan. Yang enggak level suami kok ribut sama istri hanya karena masalah jenis sampo, jenis sabun, jenis pasta gigi, jenis sikat gigi. Enggak level. Nah, enggak level. Artinya dalam hal seperti itu sudahlah, serahkan saja kepada kaum wanita, kaum istri. Mana yang dia pilih itu yang terbaik. Kecuali Anda sebagai suami punya penyakit gatal-gatal. Oh, kan ada sabun khusus misalkan. Lain halnya. Ini normal-normal saja kok kehidupan. Enggak level lah kita ribut dengan istri hanya karena masalah-masalah kecil. Hanya karena masalah-masalah jenis pengharum ruangan. Kan misalkan. Kemudian jenis wajan. Kita mintanya yang apa yang teflon. Enggak yang baja tebel gitu loh. Teflon aja. Yang masak itu sopo. Kan gitu. Yang masak kan istri. Biarkan dia nyaman dengan alat-alat masaknya. Dengan alat-alat mencucinya. Milih mesin cuci misalkan. Milih mesin cuci. Ya gak usah ribut lah. Gak level. Kita sebagai suami ribut dengan istri hanya karena memilih jenis mesin cuci. Walaupun mungkin perbedaannya. Oh, ini lebih murah ya. Dek 300 watt. Itu 350. Tapi kan yang nyuci siapa? Biarkan dia yang milih. Enak pegangannya. Oh ini lebih seneng. Berapa pintu, dua pintu ada pengeringnya. Sudah, milih aja gak apa-apa. Saya sebagai suami ikut aja. Kan begitu. Bukan berarti suami dominan yang dimaksud terus dominan dalam segala hal. Artinya ada ruang yang memang kita sebagai suami harus tegas. Harus ngambil keputusan. Misalkan saya berikan contoh tadi, rumah. Manakah yang dipilih? Rumah yang jaraknya 5 km dari tempat taklim rutin. Ataukah jarak 1 km dari tempat taklim dipilihkan dalam hal seperti ini. Misal, kan gitu. Yang sana fasilitasnya lengkap, yang sini belum terlalu lengkap. Kita sebagai suami harus tegas. Enggak, yang sini. Adapun fasilitas nanti bisa disusul. Belum ada AC, kita pasang AC. AC yang di sana dipindah ke sini. Kan bisa misalkan. Di sana di toko maksudnya. Bukan di rumah yang tingkat 3 tadi, enggak. Milik orang kok. Jangan diambil. Kan bisa dikompromikan. Dalam hal seperti ini tegas. Tapi ada ruang yang kita sebagai suami lebih baik mengalah. Itu tadi masalah-masalah kecil yang saya berikan contoh. Jenis ini, jenis itu. Enggak level kita ribut sama istri seperti itu. Jangan sampai beralasan. Ar-rijal. Qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu qawwam terhadap perempuan. Jenis sabunnya lidah buaya. Wah. Oh, repot. Ya itu tidak hikmah namanya, bukan bijak. Bisa dipahami ya? Jangan sampai salah paham maksud saya itu. Yang dimaksud suami qawwam, pengatur, tapi pengatur yang baik. Itu penting ini kalimat yang baik ini. Jadi kalau misalkan ini kajiannya disalahgunakan, saya sudah bisa bertahan. Oh, kemarin saya sudah bilang yang baik, Anda tidak baik. Gitu. Ini para ulama sebagian menyebutkan beberapa kelebihan suami. Yang pertama, suami itu dijadikan asluha. Annahu ju'ila aslaha wa ju'ilatil mar'atu far'aha. Jadi, asalnya itu suami. Istri itu hanyalah cabang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa, wa khalaqa minha zawjaha. Allah menciptakan darinya. Allah menciptakan istri itu darinya. Istri itu tercipta darinya. Jadi sumber aslinya itu siapa? Suami. Istri hanyalah cabang yang mengikut. Kemudian di dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan bahwasanya istri itu tercipta dari tulang rusuk suaminya yang bengkok. Adapun penafsiran para ulama di sana banyak apa maksudnya, tetapi kita ingin menjelaskan bahwa tetap istri itu selalu mengikut pada suami. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan istausau bin nisa fa innal mar'ata khuliqat min dhil'in a'waj. Harus selalu nasihat dan wasiat kebaikan itu disampaikan kepada kaum istri, karena wanita itu, istri itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kemudian poin yang berikutnya, wanita itu akal dan agamanya kurang. Yang menyebut bukan kita, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sehingga tidak ada peluang untuk menentang dan meragukan sabda Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Karena Nabi Muhammad menyampaikan ini sesuatu wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi menjelaskan yang dimaksud akalnya kurang itu apa? Agamanya kurang itu apa? Kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim, amma nuksanul aqli fasyahadatu imra'ataini ta'dilu syahadata rajul. Kenapa kok wanita secara Islam disebut akalnya kurang? Karena dalam bersaksi, dua orang perempuan yang bersaksi, kesaksiannya ini barulah seimbang dengan kesaksian satu orang laki-laki. Dalam banyak kasus, itu nanti pendalamannya dalam bidang fikih. Tetapi secara umum, kesaksian dua orang perempuan barulah dinilai sama dengan kesaksian satu orang laki-laki. Tidak bisa disamakan. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam melanjutkan, wa tamkuthul layali ma tusalli wa tuftir fi ramadhan fa hadza nuqsanuddin. Kenapa wanita itu disebut agamanya kurang? Karena beberapa hari dan malam wanita itu tidak bisa melaksanakan salat, juga tidak bisa puasa saat dia sedang haid. Jelas dari sisi agama kurang. Dari sisi ini fa hadza nuqsanuddin, kata Nabi alaihi salam, inilah yang dimaksud kurang dari sisi agama. Kemudian berikutnya, secara umum kekuatan fisik kaum wanita ada di bawah kekuatan fisik laki-laki secara umum, karena tidak menutup kemungkinan ada seorang wanita yang jauh lebih kuat, lebih perkasa, kan gitu, daripada seorang laki-laki sakit, lemah, letih, bisa. Oleh karena itu secara Islam wanita tidak diwajibkan berjihad. Sekalipun dia ikut berperang, tidak mendapatkan bagian. Fala tuqatil wala yusham laha. Demikian para ulama menyebutkan. Kemudian berikutnya, faktor yang berikutnya, karena ada banyak hal yang selalu dirasakan oleh kaum wanita, seperti hamil, melahirkan, haid, nifas. Ini sangat mengganggu aktivitas. Misalkan seorang wanita dalam keadaan haid, keputusannya seringkali keputusan wanita, kata-kata yang diucapkan wanita dalam keadaan haid itu tidak wajar. Sikapnya pun kadang-kadang tidak normal ketika wanita itu sedang haid. Maka kita sebagai suami, hari-hari yang paling sulit itu justru hari-hari haidnya istri. Kenapa para ulama mengatakan bahwa yang seharusnya belajar tentang hukum-hukum haid adalah suami? Karena kita selalu dihadapkan dengan kondisi istri yang haid. Jadi yang lebih harus menghitung hari itu suami. Jadi sudah bisa persiapan dulu. Jadi hidup kita ini sebenarnya hampir setengahnya untuk bersabar sama istri. Sekarang rata-rata katakan 28 hari. Suci 3 pekan. Katakan 21 hari. Haid 7 hari. Ini umum ya. Umum haid 7 hari seorang wanita, istri sucinya 21 hari. Pas 7 hari itu kondisi wanita sedang dalam keadaan tidak normal, labil. Pengennya nesu, pengennya marah. Bahkan sebagian wanita mungkin sering mukul suaminya. Dilemparin, dicokot. Ada. Terus apa namanya, dicakar. Kan itu gak mau masak, gak mau mencuci, gak mau berdandan. Ada wanita. Pembawaan. Itu tabiat wanita. Tabiat wanita. Itu bukan cuma pas haidnya 7 hari. Itu ada pre dan purna. Beberapa hari sebelum haid itu sudah terasa, aduh, pegel bagian, sudah pusing. Nah, kita sebagai suami harus persiapan. Nah, ini nesu, jangan terbawa. Ini kayaknya mau haid ini, kan gitu. Nanti selesai menstruasinya tetap itu masih terbawa, pusing, capek, pengen marah. Apa kondisi psikisnya labil, itu wajar. Kondisi wanita. Maka kita sebagai suami harus menempatkan diri sebagai seorang kawam, pemimpin dan pengatur yang baik. Pengatur yang baik. Kalau sudah dalam keadaan seperti itu, biasanya wanita itu memutuskan sesuatu emosional. Tidak dipikir belakangnya. Baik buruknya tidak terlalu dipertimbangkan. Positif negatifnya belakangan. Yang penting ini perasaannya dicurahkan. Harus kita pahami. Jadi kita sebagai suami harus ngerti ini. Wah, jadwalnya ini. Jadi pulang ke rumah sudah senyum-senyum aja kita. Suami cemberut, santai wae. 2 hari lagi kok. Jadwal. kan gitu. Pas puncak-puncaknya mendok. Nah, gitu. Kok tahu? Ya tahu. Suami harus tahu seperti itu. Agar kita bisa mempersiapkan psikis kita sendiri sebagai suami. Jangan kaget kok suami istrinya, apalagi yang baru nikah. Wah. Baru nikah yang enggak ngerti tentang hukum haid seperti itu. Baru satu bulan udah enggak cinta istri saya ini. Kenapa? Enggak dimasakin. Baju kotor enggak dicuciin. Baju yang ada juga enggak disetrika. Diem aja dalam kamar enggak mau keluar. Udah enggak cinta lagi nih. Padahal istrinya sedang haid. Kalau enggak paham, makanya yang mau menikah belajar dulu. Belajar 13 karakter dasar wanita. Kapan-kapan itu. Enggak disebutkan sekarang. Tenang-tenang. Ilmu itu bertahap. Yang mau menikah harus paham 13 karakter dasar wanita. Kalau kita bisa memahami 13 karakter ini, enak. Oh ya, memang wanita seperti itu kok. Oh memang perempuan seperti itu. Jangan jadikan judul berikutnya. Sudah bisik-bisik tetangga ini. Aduh, repot ini. Tahun ngarep ya mas ya. Insya Allah. Hijriah tadi. Kemudian yang berikutnya, para ulama dalam fikih mengatakan bahwasanya laki-laki itu dua kali perempuan dalam kesaksian satu. Kemudian dalam hal diat ya. Diat itu ganti rugi. Misalkan seorang laki-laki membunuh. Seorang laki-laki membunuh ya. Yang dibunuh laki-laki. Jadi dibunuh laki-laki. Di situ kan ada banyak pilihan. Nanti rinciannya ada di fikih. Mau dimaafkan, mau dikisos, bayar diat. Diat itu besaran uang atau besaran harta yang diberikan untuk mengganti kerugian atas kehilangan nyawa itu. Nanti perinciannya di fikih, monggo dilanjutkan. Itu diat. Kalau yang dibunuh laki-laki, bayarnya 100 ekor unta. Kalau yang terbunuh perempuan, 50 ekor unta. Itu yang dimaksud dengan setengah. Demikian juga dalam hal warisan. Nisful unsayain kan begitu ya ayatnya bagaimana ayuh walidzakari nisfu hadzil unsayain dalam hal warisan itu laki-laki dua kalinya perempuan dalam hal akikah juga seperti itu kan ya kalau yang lahir laki-laki kambingnya berapa dua kalau yang lahir perempuan kambingnya satu memerdekakan budak juga seperti itu. Misalkan Nabi mengatakan siapapun di antara kalian yang memerdekakan budak satu, dia akan menjadi tameng dari api neraka nanti. Nah, tapi kalau yang dibebaskan adalah budak perempuan ya cuma setengahnya. Untuk betul-betul menjadi petameng dari api neraka secara utuh, dia harus membebaskan satu budak atau dua orang satu budak laki-laki atau dua orang budak perempuan. Itu disebutkan semua dalam fikih, ada lima hal yang disebutkan secara nas, secara dalil. Bahwasanya laki-laki itu dua kali lipat dari perempuan. Wallahu a'lam bishawab, sudah lebih 5 menit. Ya kan? Ya. Adapun yang belum tersampaikan, kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Seperti pelit sama istri, ini enggak boleh. Ringkas-ringkasan aja ya, biar enggak jadi utang ya. Pelit sama istri enggak boleh. Kemudian ngageti istri itu enggak boleh. Ngagetkan istri, misalkan pergi jauh tiba-tiba masuk rumah buat kaget, itu gak boleh. Kemudian sering bertengkar sama istri, terlalu sering di luar, malah jarang di rumah, itu juga gak boleh. Kemudian kurang memperhatikan cara berbusana, cara berpakaian, demikian juga berhias untuk istri, itu juga gak boleh. Nah, demikian juga memakan atau menggunakan harta istri secara batil, mentang-mentang istrinya kaya terus asal ambil seenaknya sendiri, itu juga gak boleh. Wallahu a'lam bishawab, itu secara ringkas biar tidak terhitung sebagai hutang. Jadi cukup sekian, sudah sahur nyaur. Ini pertanyaannya banyak, yang bisa dibaca ya baca.